Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون رحمكم الله maka marilah kami mengajak kepada diri kami terutama dan juga kepada ikhwanuna sekalian untuk kita semangat dalam hal perkara-perkara yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, ihris ala man yanfa'uk wa la ta'jaz. Bersemangatlah anda dalam perkara-perkara yang bermanfaat dan jangan anda merasa lemah. Bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akan bermanfaat pula dalam kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Di antaranya adalah kita berusaha untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga duduknya kita sejenak di majelis untuk mempelajari Al-Quran, membahas Al-Quran, ini perkara yang terbaik di muka bumi dibandingkan perkara-perkara yang lain. Akan mengingatkan kita kehidupan akhirah dan mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu hanya bersifat sementara. Walaupun kita telah meninggal dunia. Maka di saat kita mengajari putra-putri kita, mengajari anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim, maka pahala ganjaran itu akan terus mengalir kepada kita. Ya, karena doa dari anak-anak yang soleh, dari mereka mempelajari Al-Quranul Karim. Nabi SAW tegaskan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam ini meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya, waladun soleh yadi'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka orang tua bersemangat untuk membimbing anak-anaknya agar mereka mau mempelajari Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran. Tabungan yang terbaik yang disiapkan seseorang atau seorang hamba dalam dia menghadap Allah Azza wa Jalla, atau ketika dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikian pula para talabah, penimba-penimba ilmu syar'i, maka fokuskan diri kita untuk mempelajari Al-Quran. Bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Jangan sampai dalam mempelajarinya karena paksaan orang tua, ataupun karena ikut teman-temannya yang belajar, dia merasa malu kalau tidak belajar, sehingga ya sudahlah, saya juga ikut belajar. Naam, maka yang seperti ini harus dibenahi niat-niat, ya harus diperbaharui niat-niat yang tidak baik tadi, agar usahanya ya dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, untuk mengganti kekosongan di malam hari ini, yaitu Al-Ustaz Ubaidullah, beliau belum bisa untuk membimbing kita, maka kita manfaatkan untuk sedikit mengingat-ingat nasihat dari para ulama. Barangkali dengan itu akan memberikan peringatan terutama kepada saya dan juga kepada saudara kami. Maka kembali kita membaca kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa, salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita masih melanjutkan bab faslun dararul dzunub wal ma'asi, dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat, yang kita telah membaca pada hari-hari yang sebelumnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bagi yang punya kitab bisa dilihat, wa man alladhi rufi'a qurlutti hatta sami'atil malaikatu nabiha kalabihim kullabihim. Bukankah karena dosa, ya, yang dilakukan oleh kaum Lut, negeri mereka diangkat, ya, jadi negeri mereka itu ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai malaikat mendengarkan lolongan anjing-anjing yang ada di kampung tersebut yang diangkat. Thumma qalabaha alaihim faja'ala 'aliha safilaha. Ya, walaupun kita sudah pernah membaca sebelumnya, kita ulangi sekali lagi. Kemudian negeri yang diangkat tersebut dibalik, Jadi tadinya yang berpenduduk tadi di atas, ketika dibalik maka mengarah ke bawah. Sehingga yang tadinya berada di atas menjadi di bawah. Seperti ini, berbalik. Fa'ahlakahum jami'an, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Dan sekarang ini, ya, dari orang-orang kafir, ingin mereka hidup bebas agar semua orang untuk diperbolehkan memilih pilihannya. Allahul musta'an. Ya, yang laki-laki yang maunya sama laki-laki, yang perempuan maunya sama perempuan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Ya, pasangannya laki ya perempuan. Bukan laki-laki atau perempuan yang perempuan. Thumma atba'ahum hijaratan minas sama amtarha alaihim. Kemudian diikuti pula oleh batu-batu dari langit, lalu diturunkan kepada mereka seperti hujan. Siksaan demi siksaan, ya, ditimpakan kepada kaum Lut. Tidak usah jauh-jauh. Kalau biasanya selesai kemarau panjang, maka awal turunnya hujan itu butirannya besar-besar itu. Maka di saat mengenai diri kita, maka itu ada terasa sakit. Padahal itu air. Bagaimana kalau batu? Naam. Ini sebagai siksaan bagi kaum tersebut. Fajumi'a alaihi minal uqubati man lam yajma'uhu ala ummati ghairihim. Ya, maka dikumpulkan sejumlah siksaan, sejumlah hukuman yang belum pernah dikumpulkan kepada umat-umat selain mereka. Jadi ini bukan perkara yang kecil. Perkara yang besar. Yang baru-baru di Palu. Nah, ya, kita melihat di videonya itu, maka pohon-pohon kelapa itu berjalan. Ya, rumah itu tenggelam seketika. Ini kejadian nyata. Ternyata di tempat itu memang tempat untuk bermaksiat. Allahul musta'an. Hal ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup untuk direnungi. Apa gerangan sampai ada siksaan seperti itu? Ya, perbuatan maksiat yang mereka lakukan di muka bumi. Di dunia sudah seperti itu siksaannya, maka bagaimana lagi nanti di saat di akhirat dibangkitkan mereka? Wal ikhwanihim amsaluha, dan orang-orang yang semisal mereka juga seperti itu siksaannya. Wama hiya minal dholimina biba'id, tidaklah hukuman itu jauh dari orang-orang berbuat kedzaliman. Ittaqud dzulm fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Takutlah anda dengan perbuatan kedzaliman, karena perbuatan kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Naam. Belum lagi kesyirikan yang mereka lakukan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka. Maka berbahagialah bagi mereka yang sadar. Beruntunglah mereka orang-orang yang menyadari akan hidupnya. Dan celaka orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan, atau hanya menganggap sebagai fenomena alam semata. belumlah dibukakan hati-hati mereka, sehingga kemudian mereka bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin menjadi-jadi dari perbuatan maksiatnya. Wa man ladzi ursila ala qaumi Syuaib sahabal adzab qad dulal. Bukankah karena dosa pula yang diutus kepada kaum Syuaib, ya, awan yang tebal, ya, awan siksaan seperti naungan yang berlapis-lapis. Nah, kalau kita berada di lautan, ketika melihat di ufuk awan yang hitam berlapis-lapis, itu pertanda akan datang angin yang sangat kencang disertai dengan ombak. Maka biasanya para nelayan mereka sesegera mungkin untuk menyingkir. Naam, ini siksaan seperti naungan yang berlapis-lapis. Falamma sara fawqa ru'usihim an alaihim naran taladdha. Maka tatkala awan tadi yang berlapis-lapis tadi berada persis di atas kepala-kepala mereka, maka diturunkan kepada mereka api yang menyala-nyala, ya, narun taladdha. Apa penyebabnya? Karena durhakanya mereka terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Wa man alladhi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr. Bukankah karena dosa pula, ya, yang Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan ke lautan di saat mereka berusaha untuk mengejar Musa dan kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Musa alaihissalam, ya, untuk memukulkan tongkatnya di laut, kemudian laut itu terbelah. Lalu mereka menyeberangi lautan, ya, yang terbelah, yang seakan-akan, ya, sebelah kiri ataupun sebelah kanan mereka seperti gunung-gunung yang menjulang. Mereka terus berjalan. Maka sesampainya mereka di penghujung, dipukulkan kembali tongkat tersebut, sementara Fir'aun tetap menyusul dan pasukannya. Di saat bersatunya air laut tersebut, maka tenggelamlah Fir'aun dan pasukannya. Naam, ya, akibat keangkuhan, akibat kesombongan, ya, yang tidak percaya dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di alam kuburnya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Di dalam kubur-kubur mereka diperlihatkan, ditampakkan neraka, ya, pagi dan petang. Terus seperti itu. Dan ketika nanti bangkitnya hari kiamat, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Thumma nukilu arwahahum atau arwahuhum ila jahannam. Kemudian dipindahkan arwah-arwah atau roh-roh mereka ke jahannam. Wal ajsad lil ghorq. Sementara jasad mereka tenggelam. Wal arwah lil harq. Kemudian arwah-arwah mereka lil harq, untuk dibakar. Apa penyebabnya? Maksiat, kesombongan, keangkuhan. وَمَا الَّذِي خَسَفَ بِقَرُونَ wa darihi wa malihi wa ahlihi. Bukankah karena dosa pula Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi atau tertelan bumi, disertai dengan hartanya, rumahnya, hartanya dan keluarganya. Dia merasa bahwa harta yang diterima atau harta yang didapat semata-mata karena pandainya dia dalam mengelola harta, sehingga dia mengatakan ini karena kepandaian saya dalam mengelola harta, tidak menyandarkan bahwa hasil itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan keberhasilannya semata-mata kepada dirinya. Jadi Qarun ini memiliki harta yang sangat banyak. Sampai disebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya saja untuk dipikul beberapa orang itu tidak mampu. Itu baru kuncinya. Bagaimana dengan hartanya lagi? Berarti ya lebih banyak lagi. Tetapi harta tersebut tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Apakah mungkin harta tersebut untuk bisa membeli adab Allah atau menukar adab Allah dengan hartanya? Tidak bisa. Ya, yang bisa hanya dengan amalan soleh, hanya dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar dia orang yang miskin. Tetapi kalau dia orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, sungguh-sungguh dalam menjalankannya, maka mereka-mereka inilah yang akan mampu menukar adab Allah ya dengan berbagai macam kenikmatan. Oleh karena itu Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapapun dia ketika bertakwa, maka di sisi Allah dia orang yang paling mulia. Ikhwatil kiram azani wa iyyakum. Wa man ladzi ahlakal qurun min ba'di nuhin bi anwal uqubat wa damarha tadmira. Bukankah dengan dosa pula dibinasakannya ya generasi setelah Nuh alaihissalam dengan berbagai macam hukuman dan membinasakan mereka sehancur-hancurnya, semuanya karena dengan perbuatan maksiat, ya tidak kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kepada Allah, tidak memohon pertolongan kepada Allah. Naam, mereka percaya kepada tempat-tempat keramat, percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal dan seterusnya. Wamal ladzi ahlaka qauma sahib yasin bisaiha hatta humadu an akhirihim. Ya, hatta humadu an akhirihim. Bukankah karena dosa pula dibinasakannya kaum Yasin dengan suara yang menggelegar, suara yang kencang, sehingga mereka pun binasa dari awal sampai akhirnya mereka. Wa mal ladzi buitsa ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid. fajasu khilal ad-diyar. Ya, bukankah karena dosa pula kemudian Allah mengutus kepada Bani Israel kaum yang memiliki kekuatan yang besar. Lalu mereka menghancurkan rumah-rumah. Wa qatalur rijal. Demikian pula mereka membunuh laki-laki. Wa sabdu dzurriyyah wan nisa. Mereka menawan anak-anak dan wanita. Wa ahraqu ad-diyar wa nahabu al-amwal. Ya, mereka membakar rumah-rumah dan merampas harta benda. Tsumma ba'atsahum 'alaihim maratan tsaniyah fa ahlaku ma qaddaru 'alaih wa tabbaru ma 'alau tatbira. Kemudian mereka diutus kepada kali yang kedua. Maka sehingga mereka bisa membinasakan, ya, apa yang mereka mampu. Naam. Dan mereka membinasakan dan menghancurkan sehancur-hancurnya. Wa man alladhi sallata alaihim anwal ukubat. Bukankah karena dosa pula Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka berbagai macam siksaan. Maratan bil qatli wasabi waqrabil bilad wa maratan bijauril muluk wa maratan bimusakhihihim kirdatan wa khunazira. Mereka datang dengan membunuh dan juga menawan, dan mereka menghancurkan negeri dan kali yang lain. Ya, mereka melakukan kedzaliman. Dari yang mereka kuasai dan kali yang lain, ya, bentuk-bentuk mereka dirubah menjadi kera-kera dan menjadi monyet-monyet. Wa akhiru dzalik aqsama rabb tabaraka wa ta'ala, dan akhir dari itu Allah ar-rabb, Allah Subhanahu wa taala bersumpah tabaraka wa ta'ala, la yab'atsan 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Dalam surat Al-A'raf ayat 167. Sungguh-sungguh dia akan mengirim atau mengutus kepada mereka pada hari kiamat, ya, orang yang akan menimpakan azab dengan seburuk-buruk atau seberat-berat siksaan kepada mereka. Ayuhal ikhwa rahimakumullah jami'an. Ya, sebelum datang kematian kepada kita, maka kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda nanti, nanti dan nanti. Setiap kita sholat, maka di sana kita angan-angankan ini sholat yang terakhir. Sehingga di sana akan datang kepada kita kehusyuan. Karena di antara kita atau semua kita tidak ada yang mengetahui kapan berakhir kehidupannya di alam dunia ini. Sehingga dia meniatkan di dalam sholatnya, ini sholatku yang terakhir. Sehingga di situ betul-betul dia akan khusyuk dalam melakukannya. mengingat masa lalu kita yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sesali. Kita bangun di malam hari. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah. Kita menyesali dosa-dosa kita yang kita lakukan. Dan kemudian kita bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Naam, sehingga dengan itu kita pun senantiasa terbimbing di atas jalan kebaikan, jalan kebenaran. Jangan pernah kita kemudian meremehkan yang namanya dosa. Ya, dosa kecil kalau terus bertumpuk, apakah tidak menjadi besar? Kalau tidak diikuti dengan taubat. Dan tidak ada dosa yang besar kalau terus diikuti dengan maghfirah, ampunan. Ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad dalam Az-Zuhud dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan qala hadatsana al-Walid ibnu Muslim, qala hadatsana Sufyan ibnu Amr, qala hadatsani Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nafir an abih. Berkata al-Imam Ahmad, telah memberitakan kepada kami al-Walid ibnu Muslim, dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Amr, dia mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibn Jubair dari Nafir, dari Naam Jubair ibn Nafir dari ayahnya. Qala, dia mengatakan, lamma futiyat qabrasu fa furriqa bain ahliha, maka di saat ditaklukkan negeri Qabrasa, kalau diterjemahkan itu negeri Ciprus, maka kemudian bercerai-berai di antara penduduknya. Fabaka ba'dhum ila ba'd, dan sebagian mereka menangis terhadap sebagian yang lain. Ra'aitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki, saya melihat Abu Darda duduk sendirian menangis. Fakultu ya Abu Darda ma yubkik fi yaumin azza Allah fi al-islam wa ahlah, maka saya pun mengatakan, wahai Abu Darda, apa yang membuat Anda menangis di hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam padanya dan pemeluknya. Faqala, maka Abu Darda menjawab, waihak ya Jubair, celaka Anda wahai Jubair, ma ahwana al-khalq Allah azza wa jalla idza adau amrahu, betapa hinanya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bainahya ummatun qahiratun dhahiratun, mereka adalah umat yang kuat, yang perkasa, mereka umat yang menang, lahumul mulk, dan mereka memiliki kerajaan. Taraku amrullah fasaru ila ma tara, di saat mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah seperti yang Anda lihat. Naam. Ya. Maka kesombongan, keangkuhan, demikian pula ketika meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan sebab kelemahan yang datang pada umat ini. Maka apa yang kita ketahui dari ilmu, kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran, bahwa itu adalah benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba, dan tampakkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Demikian pula doa yang lain, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkan hati-hati kami di atas agamamu. Ini terus kita iringi dalam doa kita, ya, agar kita selamat dari penyimpangan, ya, selamat dari kesesatan, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat kelak. Barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari. Semoga bermanfaat untuk diri saya yang membacakan nasihat ini, dan juga kepada saudara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu fiikum Allah.